pun berkaca di atas telaga, senandungkan rinduku. Dan malam tersenyum membelai gundahku, aku rindu padamu. Duhai angin malam, bawakan pesanku, sepi aku sendiri. Ternyata memang ku tak kuasa tepiskan kata hatiku. Ternyata di atas telaga, senandungkan rinduku.